Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk pada fatwa yang ke-24 karena kita masih berkaitan dengan fatwa-fatwa berkaitan tentang ilmu. Qala wa su'ila ghafarallahu lahu ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى الله؟ Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah mengampuninya, apa yang wajib bagi seorang penuntut ilmu dan seorang alim terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. فأجاب فضيلته بقوله الدعوة إلى الله واجبة. Beliau rahimahullah menjawab bahwa dakwah kepada Allah merupakan perkara yang wajib. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat dan dengan na'am, wajadilhum, dan debatlah mereka dengan suatu yang paling bagus, yang paling baik. Wa qad ja'ala Allahu da'wata 'ala thalathi maratiba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah na'am dengan tiga tingkatannya. Na'am, dengan tiga tingkatannya. Tingkatan yang pertama, ad-da'watu bil hikmah, yaitu berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan suatu yang sesuai dengan kondisinya. Al-hikmah wad'u syai' ala makanihi, yaitu meletakkan sesuatu yang sesuai pada tempatnya, itu mendakwakan seorang yang sesuai dengan kondisinya. Wabil mau'izati, dan yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu dengan memberikan nasihat. Wabil mujadalah, dan yang ketiga, tingkatan dakwah, yaitu na'am mendebatnya. Nah, itu berdebat dengannya. Li'anna man tad'uhu imma an yakuna la ilma indahu wala munazata indahu wala mukhalafata fahada yud'a bil hikmah. Karena sungguhnya seorang yang engkau mendakwainya, bisa jadi keadaannya orang tersebut yang engkau dakwai tidak memiliki ilmu padanya. Bisa jadi yang engkau dakwai naam tidak melakukan penentangan. Dan bisa jadi orang yang engkau dakwai tidak naam melakukan penyelisihan dari apa yang engkau sampaikan. Maka yang seperti ini yud'a bil hikmah. Maka didakwahkan dengan cara yang paling hikmah. Wal hikmatu hiya bayanul haq. Dan hikmah di sini maknanya bayanul haq, yaitu menjelaskan kebenaran. Dijelaskan kebenaran akan naam ketidaktahuan seseorang terhadap suatu hukum. Wa hikmatul haq in tayassara laka. Dan hikmah dengan hak, yaitu penjelasan yang baik, penjelasan yang baik yang kau sampaikan, hal itu intaya saralakah, jika hal itu mudah bagimu. Nah, engkau langsung naam sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Jika sulit, engkau berikan ya majalah-majalah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah pada naam fatwa-fatwa yang sebelumnya. Dan yang kedua, wal mau'izatu takunu ma'a man 'indahu syai'un min al-i'radi wa tawaqqufun an qabulil haqqi fa innaka ta'idhu bit-targhibi taratan wa bit-tarhibi taratan ukhra. Dan cara yang kedua adalah na'am menyampaikan nasihat, memberikan pelajaran kepada orang yang sedikit melakukan penentangan, sedikit ya. Naam. Sedikit melakukan penentangan, wa tawaqquf, tidak mau naam berucap, tidak mau bertindak terhadap kebenaran. Dia tidak naam mau berkomentar terhadap sesuatu yang setelah jelas kepada dirinya. Tawaqquf. Tidak semua tawaqquf itu baik. Kalau sudah kebenaran nyata di hadapannya harus terima. Tidak boleh seorang tawakuf. Barakallahu fikum. Fa innaka ta'idhu bitarhib taratan. Bisa jadi caranya yang pertama, engkau berikan nasihat dengan terhib. Ya. Memberikan motivasi, dorongan, semangat. Nam, untuk dia supaya bergerak untuk melakukan kebaikan. Nam. Wa bitarhib taratan ukhra, dan kadang engkau memberikan nasihat kepadanya dengan memberikan penakutan, suatu yang hal yang buat takut dia sehingga dia tidak melakukan kejelekan, sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan karena diberikan rasa takut dengan ancaman-ancaman na'am dari neraka, na'am hukuman-hukuman dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum. Wabihima jami'an iniktadzat dilhalu dhalik. Ya, dan dengan keduanya na'am bersamaan jika keadaan itu na'am diperlukan. Walmujadalatu takunu ma'aman indahu i'radun wa munaza'atun filhaq fa'innaka tujadilu billatihiya ahsanu minal qawli au billati hiya ahsanu bil iqna'i. Yaitu yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari dakwah adalah engkau mendebat kepada orang yang ada padanya penentangan. Nah, di dalam kebenaran, maka sungguhnya engkau debatlah dia dengan suatu yang paling baik. Nah, dari ucapan. Suatu yang paling baik dari ucapan, engkau mendebat tetapi tidak naam menyinggung pribadinya, tetapi menyampaikan akan ilmiah tentang engkau yang sampaikan. Engkau yang sampaikan tentang perkara tersebut secara ilmiah. Wa au billati hiya ahsanu bil ikna, atau dengan yang paling baik untuk dia menerimanya. Naam, dia puas dengan penjelasanmu. Barakallahu fikum. Wanzur ila mujadalati Ibrahim alaihi salam ma alladhi hajjahu fi rabbihi. Qala Allahu an dhalik, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Lihatlah kepada mujadalah Ibrahim yaitu na'am berdebatnya Ibrahim terhadap orang yang mendebatnya tentang Rabbnya. Allah Ta'ala berfirman tentang hal itu, tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, di mana Allah telah memberikan kepada Ibrahim kekuasaan. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbkulah yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan dialah yang mematikan. Maka orang yang mendebat Ibrahim berkata, saya bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Kata orang yang na'am berdebat kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, maka sungguhnya Allah bisa menerbitkan matahari dari timur. Maka datangkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nah, diberikan hujah debat seperti itu, fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. 6. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah lah yang, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa kaifa hadza? Maka bagaimana hal ini? Ya, ceritanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Yu'ta birrajul mustahiqqan lil qatli fala yaqtuluhu wa hadza yas'umuhu ihya'u. Ya, seseorang yang mendebat kepada Ibrahim alaihi salam, didatangkan kepadanya seseorang yang mustahiqqan, yang berhak, na'am, dia dibunuh. Yang berhak dia mendapatkan hukuman berupa dibunuh dia. Fala yaqtuluhu, maka orang tersebut, yaitu orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam, tidak membunuhnya. Wahada yasumu, dan orang ini menyangka bahwasanya dengan dia memberikan ya pembebasan dengan tidak membunuhnya, dia menyangka bahwasanya dia telah menghidupkan orang tersebut. Naam, telah menghidupkan orang tersebut. Wa yu'ta birrajul la yastahiqul qatla fayaqtuluhu wahada yasumu imatatu. Dan orang yang mendebat Ibrahim didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang sebenarnya laki-laki itu tidak berhak untuk dibunuh. Maka na'am, dia dibunuh oleh orang yang mendebat Ibrahim alaihissalam. Wahada yas'umuhu imatatu. Dan dia menyangka bahwasanya apa yang dia lakukan, na'am, dia telah mematikannya. Nah, yumkinu ayu jadilah hadza, memungkinkan baginya untuk mendebat dari na'am yang pernyataan yang seperti ini. Bi an yuqal, dengan dikatakan, innaka idza utita birrajuli almustahiqqil qatla falam taqtulhu innaka ma ahyaitahu li'annal hayata mawjudatun fihi min qablu. Naam, sesungguhnya idza utita, engkau didatangkan seseorang yang layak dibunuh dan engkau tidak membunuhnya, maka pada hakikatnya sungguh engkau tidak membunuhnya atau engkau tidak menghidupkannya, karena kehidupan ya ada di dalam seorang tersebut min qablu, sebelumnya sudah hidup sebelumnya. Barakallahu fikum. Pada hakikatnya engkau tidak menghidupkan dia, walaupun orang itu layak dibunuh. Walakinnaka abqaital hayata bi adami qatli. Wa akan tetapi engkau membiarkan dia hidup tanpa dia dibunuh. Nah, engkau biarkan hidup saja, bukan berarti engkau menghidupkannya. Nah, berbeda tentunya. Ya, dengan ya menghidupkan. Wa yumkinu taqul, dan juga dimungkinkan engkau mengatakan innau idza qatala man la yastahiqul qatla innau lam yamuthu wa innama fa'ala sababan yakunu bihil mautu. Sungguhnya jika orang tersebut membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, pada hakikatnya dia tidak membunuhnya. Dan sungguhnya dialah hanya sekedar melakukan suatu sebab. Suatu sebab yang menjadikan dia mati. Sebab saja. Bukan naam ya engkau mematikannya. Ya, sebab dia mati sebabkan engkau membunuhnya. Ini sebab. Barakallahu fikum. Walihada zakara nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi kisati dajjali annahu yu'ta ilaihi bisyabin fayashhadu hadha asyabu man'am fayashhadu hadha asyabu annahu ad-dajjalu alladhi akhbara anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayaqtuluhu ad-dajjala atau fayaqtuluhu ad-dajjalu wa yaj'aluhu kit'ataini wa yamshi bainahuma tahqiqan lit-tabayuni bainahuma thumma yunadihi ad-dajjalu fayakumu mutahallilan yadhaku yakulu ashadu annaka ad-dajjalu alladhi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti liyaqtulahu fala yaqdiru fahada dalilun ala annal amra kullahu biyadillah. Barakallahu fikum. Kemudian dengan kisah atau debat yang tadi disekemukakan apa sebagai jawaban orang-orang ya yang menyangka bahwa ya dia membunuh berarti ya mematikannya, dia membiarkan hidup berarti dia menghidupkannya. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Dajjal bahwasanya ya ada seorang pemuda yang naam datang kepada Dajjal dan dia bersaksi ya bahwasanya kamulah Dajjal. Pemuda itu berkata kepada kamulah Dajjal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan. Maka fayaqtuluhu Dajjalu, maka Dajjal membunuh pemuda tersebut. Naam. Dajjal membunuh seorang pemuda tersebut yang bersaksi bahwasanya naam dia adalah Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu kit'atain, maka Dajjal membelah laki-laki tersebut, pemuda tersebut menjadi dua. Naam, barakallahu fikum. Ya, dia dibunuh dengan dibelah menjadi dua. Naam. Sehingga terpisah. Naam menjadi dua, summa yunadihi Dajjal. Kemudian Dajjal memanggilnya. Naam, dan sambil tertawa. Kemudian dia menghidupkan kembali. Naam. Kemudian tak kala naam hidup kembali seorang pemuda tersebut. Seorang pemuda tersebut berkata, "Asyhadu annaka Dajjal." Aku lebih naam bersaksi, saya yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah naam mengabarkan kami tentangmu. Naam. Suma yakti, kemudian Dajjal mendatangi pemuda yang kedua kalinya untuk membunuh kembali, maka Dajjal tidak memiliki kemampuan untuk membunuh pemuda dengan kedua kalinya. Naam. Ini dalil bahwasanya suatu perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak kala Dajjal membunuh pemuda tersebut, naam, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Dajjal menghidupkan kembali, itu pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, tak kalah Dajjal hendak membunuhnya, dia tidak mampu untuk membunuhnya. Ini menunjukkan bahwasanya, naam, perkara tersebut, ya, mati hidupnya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga, ya, tidak bisa dikatakan orang yang membunuh berarti dia telah, naam, bisa membunuh. Naam, bisa mematikan. Dan orang yang membiarkan hidup, naam, berarti dia menghidupkan. Lah, semuanya perkara di tangan Allah. Walaupun sebab-sebab telah dilakukan untuk membunuh dia, terjadinya, naam, suatu sebab. Tapi, naam, kalau Allah, naam, barakallahu fikum, tidak mengizinkan hal itu terjadi, tidak terjadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dilakukan sebab-sebab untuk agar mati, terbakar. Naam, tetapi naam tidak terbakar. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya adalah perkaranya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayumkinu ayy. Naam ayuhajja hadar rajulu bimisli dhalik, dan memungkinkan seorang laki-laki tersebut didebat dengan yang seperti itu. Walakinna Ibrahim alaihi salam arada ayatiya bidalilin akhara la yahtaju ila muhajatin wala mujadalatin. Akan tapi Ibrahim alaihi salam menginginkan untuk mendatangkan dalil yang lain yang tidak butuh kepada debat, tidak butuh kepada jidal. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fanaqasa 'anil jawab fabuhital ladzi kafar. Naam. Nabi Ibrahim alaihi salam tak kalah didebat dengan orang dengan mengatakan bahwa saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kemudian, ya, dengan kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia memberikan pertanyaan kembali, ya. Maka sungguhnya Allah bisa menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Naam, maka di saat itu dia diam, tidak sanggup untuk menjawab dari apa yang dikatakan Ibrahim alaihissalam. Mungkin dari ucapan yang pertama dia bisa jawab, saya bisa menghidupkan, bisa mengamatikan. Kemudian yang kedua, nah, bisa enggak kamu mendatangkan matahari dari barat? Nah, terdiam. Faqalu ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jadilhum wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan suatu yang paling baik. Ay al ahsanu fil uslub wal ikna, yaitu yang paling baik di dalam caranya, yang paling baik untuk diterimanya oleh orang yang ditebat. Wa billati yajibu alaina an nad'uwa ila Allahi ma damal insanu qadiran ala dzalik. Maka yang berikutnya yang wajib bagi kita untuk kita berdakwah kepada Allah selama seseorang itu mampu untuk berdakwah. Ya, seorang thalabul ilmi, ya, na'am, dan orang yang alim harus berdakwah semuanya. Na'am. Ya, tidak dakwah itu dibebankan oleh seorang alim saja, tetapi seorang penuntut ilmu, antum semuanya, barakallahu fikum. Apa yang antum mampu untuk berdakwah dengan menyebarkan buletin-buletin dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat bagi umat, ini merupakan dakwah, barakallahu fikum. Sehingga dakwah bukanlah hanya suatu yang sempit dipahami hanya di atas mimbar-mimbar, di atas meja-meja. Naam, la. Tidak di halaqah-halaqah la. Naam, barakallahu fikum. Walakinna da'wata ilallahi fardu kifayatin. Akan tetapi dakwah kepada Allah merupakan perkara yang fardu kifayah sifatnya. Apa makna fardu kifayah? Ai idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Itu. Makna fardu kifayah adalah jika ada seseorang yang sudah melakukannya, maka sakata anil bakin, maka gugurlah bagi yang lainnya. Nah, sehingga tidak memiliki kewajiban yang lainnya. Kalau sudah ada yang melakukannya. Wa idza ra'aita syakhsan munharifan wa laisa haulaka man yad'u saral an fardhu ainin 'alaika. Nah, Maka jika engkau melihat seseorang yang melakukan penyimpangan dan tidak ada yang di sekitarmu orang yang mendakwahkannya, meluruskan penyimpangannya, maka di saat itu engkau mendapatkan beban menjadi wajib ain. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Li'anna al-ulama yaqulun fardul kifayati huwa annau idza lam yujad siwa hadzal rajuli ta'ayyana alai. Karena para ulama mengatakan fardu kifayah adalah jika tidak didapatkan selain seorang atau seorang ini atau seseorang, maka seorang itu menjadi kewajiban yang ain baginya. Nah, ini rincian tentang 6 fardul kifayah dan fardu ainin. Kemudian fatwa yang ke-25, su'ila fadilatu syekh, ma fa'idatu ta'allumi tullabil ilmi firakal mu'tazilati wal jahmiyati wal khawarij ma'a adami wujudiha fi hadzal 'asri. Ditanya beliau rahimahullah, apa faedah para penuntut ilmu itu belajar tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah dan Khawarij? Ya, sang penanya mengatakan ma'a adami wujudiha, yang pada dasarnya tidak ada wujudnya di masa ini. Ini sang penanya bertanya seperti itu. 6. Kemudian beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ta'allumu firaqil mubtadi'ati fi hadzal zamani fihi fa'idatun wa hiya an na'rifa ma'akhadha hadhihi al-firaq linarudda 'alayhim idza wajadu wahum mawjuduna fi'lan. Naam. Beliau rahimahullah menjawab, mempelajari firqah-firqah mubtadi'ah, ya, kelompok-kelompok bid'ah di zaman ini, di dalamnya memiliki faedah. Yaitu di antara faedah adalah kita bisa mengetahui naam keyakinan yang ada pada kelompok-kelompok ini. Lina rudda alaihim, dalam rangka untuk membantah mereka jika ada di hadapannya. Wahum maujudun, nafilan pada dasarnya, wahum dan mereka maujudun, kata beliau. Dan mereka naam ada sekarang di dalam perbuatannya, ada. Naam, al-Mu'tazilah ada sekarang. Al-Jahmiyah ada. Khawarij ada. Perbuatan mereka itu ada. Naam, saat ini. Wa qalu sa'il inna la nam wujad anam la wujuda lahum al'an mabniyun ala ilmi huwa. Nam, adapun ucapan sang penanya bahwasanya firqah-firqah itu tidak ada sekarang, ini dibangun sebatas ilmu sang penanya. Nam, ya. Sang penanya sekenam dia tidak mengetahui akan tersebut. Nam. Walakinnal ma'luma indana wa inda ghairina mimman yutalli'una ala ahwalin nas anna hadhil firqa mawjudatun. Akan tetapi suatu yang diketahui di sisi kami dan di sisi orang lain, itu para ulama-ulama yang lain, nah, barakallahu fikum, dari orang-orang yang mempelajari tentang keadaan-keadaan manusia, nah, anna hadhil firqa, bahwa kelompok-kelompok ini ada, wa anna lan nasyatan aydan, bahwa sungguhnya kelompok-kelompok ini memiliki semangat. Kelompok-kelompok sesat ini memiliki semangat. Fi nashri bida'ihim. Ya. Di dalam menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka. Walidhalik, maka dengan hal itu. La buddha. Naam. Mana naam la buddha. Anna ta'allama la budda anna ta'allama hadhihi al-ara'a hatta na'rifa zaifaha wa na'rifa al-haqqa wa narudda 'ala man yujadiluna fiha. Naam. Dan dengan hal itu wajib bagi kita. Naam, untuk mempelajari naam pendapat-pendapat ini atau pemikiran-pemikiran ya, kelompok-kelompok sesat ini. Hatta na'rifa, sampai kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok ini. Dan sampai kita bisa narudda ala man yujadiluna fiha. Dan kita bisa membantah kepada orang-orang yang berdebat tentang naam kelompok-kelompok ini. Yang naam mempertahankan kelompok-kelompok ini, kita bisa mendebat mereka. Naam. Dan suatu perkara yang jelek, kadang seseorang perlu untuk mengetahuinya. Bukan dalam rangka untuk kita mengamalkan, tapi dalam rangka untuk menjauhi agar terhindar naam kejelekan itu pada diri kita. Dan inilah yang dikatakan atau yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Naam. Hudzaifah, Naam ibn al-Yaman. Mereka atau beliau mengatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anisyarri mukhafatan an yudrikani. Naam. Bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa manusia dahulu naam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Naam. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, mukhafatan, dikarenakan takut naam kejelekan itu menimpa diriku. Naam. Sehingga ya, naam diajarkan naam tentang subhat-subhat, disampaikan subhat-subhat orang-orang firqah-firqah, bukan dalam rangka kita masuk kepada subhat tersebut, tapi supaya kita tahu bahwa itu subhat yang harus dibantah. Ya, adakah subhat? Naam. Ini pelajaran insyaallah kalian akan antum akan dapatkan. Naam. Ini pelajaran tentang subhat-subhat. Naam. Tetapi di situ ada bantahan-bantahannya. Naam, dengan itu kita akan mengetahui. Naam. Barakallahu fikum, tentang pemikiran mereka. Naam. Kita bisa membantah mereka jika muncul di hadapan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.